kali kau menyakiti, aku masih tetap memaafkan. Tetapi engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya hatimu melukaiku, sampainya terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Kali kau menyakiti, aku masih tetap memaafkan. Tetapi engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya hatimu melukaiku, sampainya walaupun pahit terasa. Oh Sharmila, oh Sharmila, kekasihku, oh untukmu aku terima keputusanmu, walaupun